بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يحذف كل من المبتدا إلى الخبر جوازا، نحو سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد يحذف إلى آخر، أي أن الأصل في المبتدأ والخبر أن يكون مذكورين نحو زيد قائم، وقد يحذفان أو يحذف أحدهما جوازا أو وجوبا بشرط وجود القرينة الدالة على ذلك المحذوف. فمثال حذف المبتدأ جوازا أن يقال كيف زيد، وتقول صحيح، فصحيح فالصحيح خبر المبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ، خبر خبر لمبتدأ لمبتدأ لمبتدأ محذوف جوازا تقديره هو، أي هو صحيح. وإن شئت صرحت به فقلت هو صحيح. ومثال حذف الخبر جوازا أن يقال من عندك، فتقول زيد، فزيد مبتدأ لخبر محذوف جوازا تقديره عندي، أي زيد عندي. وإن شئت صرحت به فقلت زيد عندي. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faqala al-musannif sahibul mutammimah: waqad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari. Terkadang dihapus semua mubtada' dan khabar jawazan, namun hukumnya hanya boleh, tidak wujuban, tidak wajib. Taqulu salamun qawmun munkarun, ay salamun alaikum wa antum qawmun munkarun. Salamun alaikum antum qawmun munkarun. Munkarun itu bukan orang yang mungkar ya. Artinya munkarun, ya, yang la yujhal, majhulun, yang tidak dikenal, ya, orang yang tidak dikenal. Baik, maka ada nama malaikat mungkar, nakir. Mungkar itu bukan artinya dia mungkar, kemungkaran bukan, tapi majhul, tidak dikenal. Qala syarih: ay annal asra fil mubtada'i wal khabari ayyakuna madhkurain. Hukum asal pada mubtada' khabar, ya, keduanya mesti disebutkan. Pada contoh Zaidun qa'imun. Wa qad yuhdhafani, terkadang keduanya dihadaf. Au yuhdhafu ahaduhuma, atau salah satunya aja mubtada'nya atau khabar yang dihadaf, jawazan hukumnya boleh, au wujuban atau wajib. Ya, bisyarti wujudil qarinati, dengan syarat adanya qarinah, indikasi adalati ala dzalikal mahdhufi, yang menunjukkan kepada yang dihadzaf atau yang dihapus tersebut, apakah mubtada'nya dihapus atau khabarnya dihapus. Fa mithalu hadzfil mubtada'i jawazan, contoh dari hadzaf mubtada', mubtada' dihadzaf namun hukumnya enggak wujuban namun jawazan. Ayuqal kaifa Zaidun, fatakul sahihun. Gimana Zaid? Ya, antum kan jawab sahihun, dia sehat. Maka sahihun khabarun li mubtada'in mahdhufin, jawazan takdiruhu huwa sahihun. Ya. Huwa sahihun. In syi'ta sarrah, tapi kalau kamu mau, ya antum jelaskan dengan gamblang. Antum katakan huwa sahihun. Ini sama kayak antum ditanya, "Mas muka, Mas muka," antum jawab apa? Zaidun. Takdirnya apa? Ismi Zaidun. Ya, ismi Zaidun. Baik. Wa misalu hadzbil khabari jawazan, contoh dihadap khabarnya. Namun boleh. Man indaka, siapa yang ada di sisi engkau? Fatakul Zaidun. Zaidun. Maka Zaid mubtada dari khabar mahdhub jawazan, takdirnya Zaidun indi, Zaid yang di sisi saya, di samping saya. Wa in syi'ta sarrahta bihi faqulta Zaidun indi. Akada. Begitu ya. Nah. Fadal. Siapa? Si Faza. Baca Faza. حذف كل منهما وبقاء وبقاء الآخر وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون فسلام مبتدا وهو نكرة والمسوغ له والمسوغ له الدعاء وخبره محذوف تقديره عليكم أي سلام عليكم وقوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم أي أنتم قوم منكرون ومنكرون صفة لقوم وقد يحذفان معا ويبقى ما يدل عليهما كأن يقال أزيد قائم فتقول نعم وتقديره نعم زيد قائم. ما شاء الله فازا baca kitab Gondoel. Kitab botak fazza baca. Ya, waqad ijtama'a hadfu kullin minhuma. Terkadang itu berbarengan dihadap keduanya. Ya, mubtada khobar dihadap itu. Ya. Wa baqa'ul akhar. Ya, atau juga dan juga masih ada yang lain. Pada firman Allah Ta'ala, salamun qaumun munkarun. Salamun mubtada. Dia nakirah kan? Ya, kok boleh sih mubtada nakirah, mana musawiknya? Naat, enggak punya. Didahului nafyun atau istifham, enggak ada. Dikasih idofah, enggak ada. Apa musawiknya? Musawik lahu ad-du'a. Karena dia dalam bentuk doa. Semoga keselamatan, gitu. Ya, itu musawik. Mubtada datang boleh dalam bentuk nakirah. Atau musawik yang melegalkan, membolehkan mubtada datang dalam bentuk nakirah. Wa khabaruhu, mana khabarnya? Mahdhuf, takdirnya apa? Alaikum, salamun alaikum. Ay, salamun alaikum. Wa qaumun, qaumun apa qaumun? Khabar. Khabar dari mana? Li mubtada'in mahdhuf, takdirnya antum. Ya. Salamun alaikum, antum qaumun munkarun. Munkarun sifat, sifat dari apa? Dari qaumun. Nah, berarti ada dua jumlah di sini. Salamun alaikum mubtada khabar. Ya. Antum. Ya. Antum qaumun munkarun. Salamun alaik, salamun qaumun munkarun. Berarti ada dua jumlah. Salamun mubtada khabar mahdhub. Qaumun khabar mubtadanya mahdhub. Ya, yaitu antum qaumun munkarun, naat dari qaumun. Salamun, ya, salamun alaikum qaumun, antum qaumun munkarun. Berarti jumlah antum qaumun munkarun fi mahli apa di sini? Isan. Hah? Jumlah, jumlah qaumun munkarun kan dia jumlah yang baru ya. Fi mahli apa? Mm-hmm. Bimali apa Faris? Bimali nasbin berarti hal. Hah? Apa? Jumlah datang setelah marifah. Kan bukan salamunnya munakirah. Salamun alaikum antum qaumun munkarun. Antum qaumun munkarun itu jumlah ya ismiyah datang setelah nakirah. Berarti apa? Na'at. Na'atnya. Baik. Waqad yuhdafani ma'an. Terkadang keduanya si mubtada dan khobar ini dihadap. Wa yabqa ma yadullu alima, dan yang tersisa hanya indikasi yang menunjukkan ada mubtada dan khobar dihapus. Ka ayyuqala az-zaidun qa'imun, semisal ditanya, apakah Zaid berdiri? Fatakul na'am. Na'am ini kan huruf. Na'am. Mana mubtada khobarnya? Takdir na'am Zaidun qa'imun. Nah, ini berarti sudah dipahami. Ya, sudah dipahami di sini. Baik, di situ. Bisa dipahami di sini ya? Kalau enggak ada al-qarinah allati tadullu alai ala wujudi al-khabar wal mubtada, enggak boleh dihadaf. Ya, lam yajuz al-hadfuhuma. Lam yajuz hadfuhuma. Nah. Summa qala al-musannif, wajibu hadful khabari, dan wajib menghadaf khabar. Ya. Yang pertama, qala ba'da law, ba'da laula, setelah laula. Wajib dihadaf khabar. Nahu laula antum lakunna mu'minin. Ya. Mana khabarnya laula antum? Antumnya mana khabarnya antum kan mubtada. Laula antum maujudun. Nah. Kerjakan kan laula ini harful imtina. Ya. Imtina dia mencegah gitu. Nah. Wa ba'dal qasami sharih, setelah qasam yang sharih. Ya. La umruka innahum, innahum apa? La umruka, umruka. La amruka. Amruka apa? Amruka qasami. Amruka, umurmu itu, sumpahku, innahum, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, wabada wawil ma'iyah. Ya, mubtada yang terletak setelah waw ma'iyah. Ya, kullu sani'in wa ma sana'ah. Ya, hai, wa ma sana'ah makrunan. Ya. Setelah waw ma'iyah, kullu soni'in wa ma sana. Masih ingat pembahasan waw ma'iyah ya? Ya. Wa qoblal hal, dan sebelum hal allati la tasluhu an takuna khabaran. Nanti akan dijelaskan oleh syarih di sini. Ya, dan sebelum hal yang dia tidak layak menjadi khabar. Nahu darbi zaidan qa'iman. Ai idza kana qa'iman. Taib darbi zaidan idza kana qa'iman. Karena dia enggak layak jadi khabar. Ya, la taslu an takuna khabaran. Dia enggak bisa jadi khabar. Ya. Sebelum hal. Taib barakallahu fik. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ah, Rizki, baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala, qawluhu wa yajibu hadful khabari ila al-akhir, ay yuhdaful khabaru wujuban fi mawadi'a dhakara al-musannifu minha arba'atan. Al-awwalu ba'da lawla al-imtina'iyyati, ay ad-dalatu ala imtina'in. Al-Thani liwujudil awwali nahu lawla zaidun laakramtuka. Wa qawluhu ta'ala, wa lawla daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu. Fa zaidun wa daf'u mubtada'ali. خبرهما محلوق وجوبا تقديره موجود أي لولا زيد موجود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود وأما الحاجات التي ذكرها المصنف والخبر فيها محلوق جوازا دل عليه ما بعده وتقديره لولا أنتم صددتمونا عن الهدى ومثل هذه الآيات في جواز حتى الخبر لقرينة تدل عليه أن يقال لك هل أنقذك زيد فتقول لولا زيد لهلكت فحذف الخبر جوازا لقرينة السؤالي وتقديره عن القدر وإن شئت صرحت به فقلت لولا زيد أنقذني لهلكت فإن لم يدل عليه دليل كان حذفه واجبا كالمثالين المتقدمين. نعم هذا situ kata asyari ayuh dapu al khabar wujuban fi mawadi'a khabar wajib dihadaf di banyak tempat di berbagai tempat zakara al musannifu minha arba'atan musannif menyebutkannya di sini ada 4 yang pertama ba'da laula al imtina'iyati setelah laula al imtina'iyah laula harful imtina. Harful imtina li wujud. Ya, huruf yang mencegah keberadaan gitu. Ya. Apa sih harful imtina? Ai adallati ala imtina isani. Yang menunjukkan akan tercegahnya ya, keberadaan yang kedua. Kenapa? Li wujudil awal. Karena sudah ada keberadaan yang pertama. Contoh laula zaidun la akramtuka. Ini dia mencegah keberadaan yang kedua yaitu apa? Ikram terhadap Anda. Ya, ikramuka. Kenapa? Li wujudil awal. Karena adanya yang pertama. Yang pertama siapa? Si Zaid. Laula zaidun, seandainya bukan karena Zaid, saya akan memuliakan Anda. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Ya. Baik. Ya. Seandainya bukan karena Allah mencegah manusia sebagian mereka satu sama lain, maka pastilah bumi ini rusak. Maka Zaidun dicontoh laula Zaidun la akramtuka dan daf'u ya laula daf'ullahi dia adalah keduanya mubtada'an. Khabarnya mana? Mahdhuf. Wujuban. Ya. Takdiruhu laula Zaidun mawjudun la akramtuka. Lamnya kan lam jawab lau. Lamnya lam jawab lau. Nah, ini keberadaan yang pertama si Zaid mencegah keberadaan yang kedua. Keberadaan yang kedua tadi saya sebutnya la akram tuka ya, afwan. Keberadaan yang kedua bukan akram tuka, itu khobarnya mahdhuf. Yaitu takdirnya apa? Mawjud. Laula Zaidun mawjudun, seandainya Zaid ya, tidak ada. Laula Zaidun mawjudun, seandainya Zaid enggak ada, la akram tuka. Saya pasti akan memuliakan Anda, itu takdirnya. Ya. Mana lagi tadi? Maka fa zaidun daf'an daf'u mubtada'an khabarun khabaruhuma mahdhufun wujuban taqdiruhu mawjudun laula zaidun mawjudun la akramtuka laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din mawjudun la fasadatil ard lamnya lam jawab lau. Seandainya karau ya, bukan karena pencegahan Allah terhadap manusia itu ada sebagian mereka dengan sebagian yang lain, maka pasti bumi ini rusak. Ya. Baik. Nah, ini yang pertama. Khobar wajib dihadap. Wa mal ayat allati dzakaraha al-musannifu fal khobar fiha mahdhufun jawazan. Adapun ayat yang disebutkan oleh musannif, laula antum lakunna mu'minin. Ya, hukumnya jawazan, gak wujuban. Kenapa? Dala alaihi ma ba'dahu. Ya. Ditunjukkan oleh ayat yang setelahnya. Takdir laula antum ya. Sadattumuna 'anil huda, seandainya kalian tidak menghalang-halangi kami dari hidayah, lakunna mu'minin. Tentulah kita pasti akan beriman. Jadi kalau ada korinahnya yang jelas, maka dihadapnya enggak wujuban, tapi jawazan. Nah, baik. Ini setelah laula. Ya. Wa mislu hadil ayah fi jawazi hadfil khabar. Dan semisal ayat ini yang dibawakan oleh al-musannif terkait tentang bolehnya menghadap khabar li korinatin karena adanya korinah indikasi. Tadulu alaih yang menunjukkan kepadanya ayu qala laka, misalkan dikatakan pada anda hal anqadaka zaidun ya, hal anqadaka zaidun, apakah si Zaid menyelamatkan anda, fatakul maka anda katakan ya laula zaidun lahalaktu laula zaidun lahalaktu. Seandainya bukan karena si Zaid, tentu aku sudah binasa. Ya, fahudifal khabaru jawazan. Wah, dihadapnya khabar jawazan. Bukan wujuban, walaupun setelah lau. Kenapa? Likorinati soal, karena ada indikasi dari pertanyaan takdir. Ya, laula Zaidun anqadani. Karena pertanyaannya hal anqadaka Zaidun? Ya. Berarti takdirnya laula Zaidun anqadani, sanya Zaid tidak menyelamatkanku, la halaktu, aku binasa. Wa in syi'ta sarrahta bihi faqulta laula Zaidun anqadani la halaktu. Fa illam yadulla alaihi dalilun. Namun kalau enggak ada dalil yang menunjukkan kepadanya, kana hadfuhu wajiban, wajib khabar. Khabarnya itu dihadap itu hukumnya wajib. Kal misalain al mutaqaddimain. Lihat itu ada footnote nomor 1. Lihat footnote. Hadal qawlu min qailihi fihi tafsilun. Ucapan ini dari pengucapnya pun setiap ada perincian. Laula Zaidun lahalaktu, seandainya enggak karena Zaid aku binasa. In arada bihi al-khabara wa kana al-khabaru sidqan mutabiqan lil waqi' fa hadza la ba'sa bih. Apabila yang dimaksudkan oleh si mengucapkan ini hanya pengkabaran, pemberitaan, dan pemberitaan itu memang benar selaras dengan ke realita, maka ini enggak mengapa. Wa in arada bihi as-sababa ya, namun kalau yang dia maksudkan cuma sebab, karena sebab adanya Zaid, kalau bukan karena sebab ada Zaid saya pasti binasa. Falidzalika salasu halatin, ada 3 kondisi. Al-ula yang pertama, yang tadi ya, yang tadi yang pertama, kalau itu memang pengkabaran yang jujur selaras dengan realita enggak apa-apa. Taib. As-saniyah yang kedua. Ya, ayudifahu ila sababin sahihin. Hendaknya dia mengidofahkan kepada sebab yang benar. Sabitin ya, yang memang betul ditetapkan ya. Syar'an aw hissan, baik secara syar'i maupun secara his. Ya, secara indrawi. Fa hadza jaizun, maka ini boleh, bi syarti alla ya'taqida, dengan syarat tidak boleh meyakini anna sababa mu'assirun binafsih, bahwa sebab itu memberikan pengaruh efek dengan sendirinya, dengan sebab itu sendiri. Ya. Wa alla yatanasa ya. Al-mun'im bidzalik. Al-mun'ima bidzalik, dan dia tidak melupakan zat yang memberikan nikmat akan hal tersebut, yaitu siapa? Allah. As-sadisa yang ketiga, ya dulu lihada tafsili, yang menunjukkan kepada perincian ini, annahu sabata ya, bahwa telah tetap idafatu laula ila sababi wahdah. Ya. Yaitu penyandaran laula kepada sebab semata. Wahdahu biqaulin nabi fi ammihi Abi Talibin, dengan sabda Nabi, berdasarkan sabda Nabi terhadap terkait pamannya Abu Talib, ya, laula ana, seandainya bukan karena aku, lakana fidar kalil asfali minan na, tentulah si Abu Talib ini berada di kerak neraka yang paling dalam. Wala syakka anna nabiyya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi SAW abadun nasi anis syirki, orang yang paling jauh terhadap kesyirikan. Ya, wa akhlasun nasi tauhidan lillahi ta'ala, manusia yang paling bertauhid pada Allah. Fa adafan nabi asy-syai'a ila sababihi, namun Nabi menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Sesuatu apa? Abu Thalib enggak jadi di kerak neraka karena sebabnya apa? Karena sebab diri beliau. Lakinnahu syar'i haqiqi, namun ini berdasarkan syar'i dan hakiki. Fa innahu adina lahu, fa innahu udina lahu bi syafaati li ammihi, karena beliau diizinkan untuk ya, atau fa innahu adina lahu bi syafa, karena Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat li ammihi kepada paman beliau Abu Talib, bi ay khaffifa anhu, dengan meringankan azab. Fa kana fi dahdahi minan nar, maka dia ada di dahdah. Ya, dahdah itu neraka yang paling atas. Ila akhir, intaha mukhtasaran min kitab al-qaulul mufid min kitab at-tauhid. Ya, dari Syekh Al-Alamah Ibni Al-Utsaimin. Kalau belajar nahwu dari buku seorang Syekh Salafi kayak gini. ya. Taib. As-sani. Jelas ya? Tadi ya, setelah laula. Ya, laula imtina. Keberadaan laula mencegah ada yang kedua, yaitu khobarnya. Ya. Taib. Misalkan antum mau mukul si Zaid, namun ada keberadaan si Muslih, enggak jadi. Laula Muslih la darabtu Zaidan. Berarti takdirnya apa? Laula Muslihun maujudun la darabtu Zaidan. Tapi kalau ada indikasi, misalkan dari pertanyaan sebelumnya, ya, hal darabta Zaidan, laula musrih la darabtu Zaidan. Berarti hadaf khabarnya jaizan apa jawazan, ujuban? Jawazan apa ujuban? Jawazan. Kenapa? Karena ada qarinah. Qarinahnya apa? As-su'al. Ya, hal darabta Zaidan, laula musrih la darabtu Zaidan. Nah. Baik. Ini yang enggak ada qarinah, baru dia wajib dihadap. As-sani yang kedua. Yang kedua di sini. Ya. Barakallahu fiik. Mana tuh? Nah, ya. Coba di baca sini. Sodik, sodik. Qala syarif rahimahullahu ta'ala الثاني بعد القسم الصريح وهو ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به لا يعلم بمجرد لفظه كون الناطق ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما نحو لعمرك ويمينك يمين الله وأمانة الله ونحو ذلك كقوله تعالى لعمرك إنهم لفي شكرتهم يعمهون فعمرك مبتدأ وهو صريح ismi bil qasami wa khabaruhu mahdufun wujuban taqdiruhu qasami kama qala al musannifu ats-tsalitsu ba'da al wawi ad-dalati. Ah, ini dulu kita bahas dulu yang kedua dulu. Ba'dal qasami sharih, setelah qasam yang sharih maka khabar wajib dihadap. Apa sih maksudnya mayu ulamu bi mujarradi lafdhihi kaunun natiqi bihi muksiman? Yang tidak diketahui dengan keberadaan lafadznya semata, ya, tidak diketahui kondisi si musannif itu bersumpah muksiman. Bersumpah. Tidak diketahui hanya keberadaan lafadznya semata. Nahu la amruka yaminullah. Ya. Ini enggak diketahui ini. Ya. Enggak diketahui. Tayyib. Amanatullah, amanatullah. Wa nahu dzalika ka qaulihi ta'ala la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Nah, jumlah innahum la fi sakratihim ya'mahun itu bukan khabar. Itu jumlah i'tiradiyah. Ya. Naam. Khabar dari amruka apa? Ma ada khabarnya. Mana? Mahdhuf. Bukan innahum la fi sakratihim ya'mahun, bukan jumlah. Karena jumlah innahum la fi sakratihim ya'mahun itu jumlah i'tiradiyah la mahalla laha min al-i'rab. Jadi dia ini jumlah yang enggak ada kaitannya dengan jumlah ismiyah sebelumnya la amruka. Ya, dan khabarnya yang mahdhuf. Ya. Taib. Fa amruka, ya. Adapun lamnya lam muzahlaqah, ya. Ya, ada amruka mubtada. Wa huwa sharihun fil qasam. Ya, dan dia sharih dalam qasam sumpah. Khabarnya mahdhuf. Ya. Wahwa mayu lamu, manya seperti bukan manafiyah ya. Yang tadi ba'dal qasami sharih wahwa mayu lamu, manya ma apa? Ma mausul, berarti bukan manafiyah. Berarti yang diketahui dengan keberadaan lafadznya, berarti status pembicara tersebut bersumpah, bukan tidak diketahui, namun diketahui. Terbalik, afwan. Ya. Nah. Lagi pula ma masuk ke fi'il mudhari sebagai nafiah itu jarang. Kebanyakan la. Ma biasanya masuknya ke fi'il madi untuk menafikan. Nafiyul hudus. Nah. Ya. Takdirnya apa? Ya. Wa huwa sharihun fil qasam wa khabaru mahdhufun wujuban taqdiruhu qasami kama qala al-musannif. Ya, la amruka qasami demi amruka yang itulah sumpahku. Innahum la fi sakratihim ya'mahun. Nah. As-salis terus lanjut. As-salitu ba'da al-wawi ad-dalati 'ala al-ma'iyyati nassan. Nahu kullu ma kullu sani'in wa ma sana'a. Fa kullu mubtada'un wa sani'in mudafun ilayhi. والواو حرف عطف دال على المعية وما مصدرية وصنع فعل ماض وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو والمصدر المؤول معطوف على كل صانع والتقدير كل صانع وصنعته والخبر محذوف wujuban takdiruhu makrunani ay kullu sani'in wa sin'atuhu makrunani. Nah. Yang ketiga wajib dihadap khabar ba'dal waw ad-dalati 'alal ma'iyyati nassan, yaitu setelah waw yang menunjukkan pada ma'iyah secara nas. Ya, nahu kullu sani'in wa ma sana'a. Maka kullu di situ mubtada. Sani'in mudhofun ilaih. Al-waw harful ataf. Dalla ala al-ma'iyah. ya, harful atfi dalun alal ma'iyah, huruf ataf dia tapi menunjukkan kepada ma'iyah. Wa ma sona'a ma masdariyah, sona'a ya, sona'a fi'lun madin fa'ilnya domil mustatir jawazan takdiru huwa, wal masdar mu'awal ma'tuf kepada kullu soni'in, takdir kullu soni'in wasin atuf. Ya, karena masdar sona'a yasna'u sin'ah, maka khobarnya mahdub ujuban takdiruhu makrunani, kullu soni'in wasin atuhu makrunan. Ya, setiap si soni, soni itu apa? Pembuat gitu kan. Ya, dan buatannya makrunan, keduanya berbarengan. Ya, ini jarang ya. Yang sering aja, makanya syahidnya di sini enggak ada dari Al-Qur'an. Ya, yang sering itu setelah qasam sorry dan laula, itu yang dua yang sering. Arabi yang keempat. Ya. Nanti dibaca dio dio. Allati la tasluhu, allati la tasluhu an takuna khabaran al-mubtada'i al-mazkuri, al-mazkuri a anil mubtada'i al-mazkuri qablaha, al-mazkuri qablaha nahu darbi zaidan qa'iman, fa darbi mubtada'un wal ya'u mudafun ilayhi min idafatil masdari ila fa'ilihi, wa zaidan maf'ulun bi bil masdari, wa qa'iman halun minad domiri al-mustatiri fi kana al-mahdhufati yahudu ala zaidin, wa khabaru mahdhufun wujuban tafdhiluhu hasilun idza bana qa'iman, wa hadzal wa hadhihi al-halu la tasluhu an takuna khabaran an darbi li anna al-khabara tasifun wasfun fil makna wa darbu la yusofu il kiami fala yukalu darbi ko imun fa'id solaha al-ikhbaru biha al-muqtadari wajaba rab'uha Darbi zaidan syadidun. Nah, baik. Arabi yang terakhir wajib dihadaf khobar qoblal hal, sebelum hal. Ya, allati la tasluhu an takuna khabaran anil mubtada al mazkur qoblaha, yang dia tidak layak atau tidak dapat ya menjadi khobar dari mubtada yang disebutkan sebelumnya. Jadi sebelum hal, yang hal ini enggak layak menjadi khobar dari mubtada yang disebutkan sebelumnya. Darbi zaidan qa'iman. Qa'iman di sini kan hal ya. Hal. Kenapa kita katakan hal? Karena dia enggak mungkin jadi khobar dari mubtada sebelumnya. Darbi itu kan mubtada. Darbi mubtada. Ya, ya mudhofun ilaihi. Ya, min idafatil masdar ila fa'ilihi, dari idafah masdar kepada fa'il. Pukulanku, nah, pukulanku, fa'il itu sebenarnya aku itu kan. Zaidan maf'ulun bi dari masdar. qaiman, hal dari domir mustatir pada kana mahdhuf yang kembali kepada Zaid. Ya, lihat perhatikan dia hal. Mana sahibul halnya? Perhatikan yang namanya sahibul hal, la yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Ma'rifah. Nah, sahibul hal dari qaiman domir mustatir. Domir mustatir di mana? Pada kana yang mahdhuf kembali kepada Zaid. Darbi Zaidan qaiman. Khabarnya khabar dari si darbi mana? Khabarnya mahdhuf wujuban taqdiruhu darbi. Ya. Zaidan hasilun. Pukulanku terhadap si Zaid itu terjadi qaiman. Idza kana qaiman. Gitu. Idza kana qaiman. Ya. Hadihi al-halu, hal ini qaiman. Ya, jadi qaiman itu hal, namun bisa juga kita katakan dia sebagai apa? Khobar dari kana. La tasluhu an takuna khobaran an darbi. Dia enggak bisa jadi khobar dari darbi. Ya, pukulanku terhadap Zaid qaimun. Enggak bisa begitu. Ya, enggak bisa. Nyambung enggak nyambung. Li'anna al-khabara wasfun fil ma'na. Karena yang namanya khabar kan secara makna dia seperti na'at dari mubtada, sifat dari mubtada. Wadarbu la yusafu bil qiyam. Sedangkan pukulan tidak dapat disifati dengan qiyam. Fala yuqal darbi Zaidan qaimun. Enggak bisa. Ya, fa in salaha al-ikhbar biha. Namun kalau memang layak boleh dijadikan khabar dari ya. Tadi dari mubtada mah, dari mubtada si hal tadi wajabah rafuha darbi Zaidan syadidun, karena memang layak syadid dijadikan sifat seperti dari darbun syadidun, pukulan yang keras. Nah, baru boleh. Bahkan di sini wajib, enggak boleh syadidan. Darbi Zaidan bukan syadidan tapi syadid. Ya, tinggal di murojaah nanti kita masuk ke bab al-awamil ad-dakhilati 'alal mubtada wal khabar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.